seharusnya aku lakukan. Bila larut tiba, wajahmu terbayang. Kerinduan ini semakin dalam. Geluh ombak di pantai hutan, sejuk lembut angin di bukit kilir Kampani. Gadis-gadis kecil menjajakan cincin, tak mampu mengusir kau yang manis. Bila saja kau ada di sampingku, sama-sama harungi dalam hidupku. Bila malam mata renggang tak menjam, berbincang tentang bulan merah. Oh, oh, oh. Bermimpi langit-langit